Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad. Nah, hari ini kita langsung saja karena sudah agak malam, qadarul syafa'. Nah, kita lanjutkan kajian serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Tamim rahimahullah. Kita di pertemuan yang 72, bait yang 23, halaman 107. Dan ini kita sudah sampai pembahasan tentang masih Mabni dan Mu'rab. Nah, sebelum ke pembahasan, kita masuk ke matan dulu. Yalah, man yaqra surah-surah. Ya, Mas. Ayo. Qala mu'alif rahimahullah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Qala Muhammad. Sebentar. Bukan Al-Muqaddimah. Qanya enggak panjang, Mas. Al-Muqaddimah. Nah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbiyallah khairu Maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa astainu Allahi fil afiyah wa astainu Allahi fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilafdin mujazi wa tafsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridon bighairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ri wahwa bisabqin ha'izun tafdila Mustaujibun sana iyal jamila wallahu yakdi bihibatin wafiroh biwalahu fi darajatil akhirah al kalamu wa ma yata'allafu min kalamuna lafdun mufidun kastakin wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil is bal mustadin lil ismi taftamyizun hasol bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bital mis wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sahwa hayyahal al mu'rabu wal mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin minal hurufi mudni kashabahil wad'i fismai cittana kashabahil wad'i fisma Ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kani ya batin anil fi'li bila ta'asurin wa kaftikorin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kais kaya ru'na nuni inasin kaya ru'na man futin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabniyyi an yusakkana wa min huzufat in wa zu kasrin wa dom ka aina amsi haythu wasakinu kam wa ra'fa wa nas bat ala alan i'roba lis min wa fi'lin nahwu lan ahaba. Naam, san, Allahumma barik. Naam, qala muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, muqalimah. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستقبلين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماذي الأفعال بتا مسوس بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صح وهيحل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكن كم والرفع والنسبة على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. Naam. Jadi arfa wa nasba ta'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Di situ kita terakhirnya di sini asal dari 23 ini, bait 23 adalah ij'alan anta arfa wa nasba i'raban. Ya. I'raban. Mana nulisnya kurang alif. Nah, jadi di sini ini warraf'a ini adalah apa? Nasab. Wan nasba ini juga sama maf'ul bihi. Awal muqaddamun. Dan ij'alan itu mansubun wa 'ala mutanasbil fathatu. Wan nasba ma'tufun 'alaihi. Baru berasa ting ting ting ting ting ting ting. Ya. Nah. Dan jadi kemarin kita sudah bahas tentang warrafa wan nasba is'alan i'raba. Bahwasannya rafa dan nasab itu dijadikan sebagai apa? Mu'rab. Apa maksudnya di situ? Karena ada daraba Aliun Muhammadan wa Zaidan. Ya, ini contohnya daraba Aliun Muhammadan wa Zaidan. Dan di sini dhahaba Muhammadun wa Aliun ila al-masjid. Maka rafa dan nasab itu semuanya dijadikan mu'rab. Kenapa? Berlakunya untuk lismin wa fi'lin. Untuk isim dan fi'il. Contohnya apa? Lan ahaba. Nah. Dan ini sudah jelaskan bahwasanya ini ij'alan fi'lu amrin mabniyun 'alal fathhi. Ini fi'il amr dimabnikan atas fathah. Litisali bin nuni taukid. Maka ana menganjurkan kepada antum apa tentang ini mas? Tentang fi'il mabninya fi'il amr. Ada di shot halaman 88. Antum lihat lagi, murojaah lagi. Nah, apa yang sudah kita bahas sebelumnya? Bahasanya fi'il amr itu menjadi mabni ada 4 kondisi. Apa saja noh? Apa? Idhabanna zakki salli irmi. Kemudian apa? Kuma kumi kumu. Nah, terus isma' isma' isma' nah itu kaitannya dengan apa? Antum membahas dengan contoh. Antum hafal contoh, maka antum akan bisa mengkonsep. Atau antum hafal dengan konsepnya. Konsepnya apa, mas? Yubna alal farhi bittisolihi apa? Nunun taukid. Ya. Terus yubna ala hadfi harfil illah. Contohnya tadi apa? Zaki, Soli, Irmi. Kemudian apa? Yubna ala harfil i'rab. Ya. Kemudian apa? Dengan apa? Litisol bihi. Contohnya apa? Alif Isnain. Kemudian ya al-mukhatabah. Kemudian waw jama'ah. Ya, contohnya apa? Kumu, kuma, kumi. Nah, kemudian ya, yubna ala sukun masiwa dalika. Siwa yang ma'ada dalika, yang selain tiga tadi. Itu hukum asalnya, mas. Ya, misalnya apa? Isma' dan itisol bi nun inas. Bukan nun niswah. Apa bedanya nun niswah dan nun inas? Entah. Kita bertanya kepada Mas Fajar. Inas dan niswah. Nek, orang iso beda ke? Besok tak bawakan. Juragan bos mustajab bawakan ya yang inas bukan yang niswah ya. Ayo kuali mora tuh antum cara menghafalnya inas babon mas betina, niswah itu kaitannya dengan nisa. Nisa itu wong wedok wadun solehah. Itu bukan babon solehah, enggak ada babon solehah mas, kasar itu mas ya. Sehingga di situ inas itu apa? Serahkan pada bos mustajab. Niswah kepada bos Tanjung saja. Nek wani. Ayo. Alamak bari. Itu call jadid mas ya. Call jadid. Tenang aja mas. Nanti akan ada kajian spesial. Nah. Nah, ini kaitannya dengan bedanya nun niswah dan nun inas. Nah, sekarang kemarin kita juga bahas tentang apa, Mas? Idan al-mu'rabu lahu alamatun. Mu'rab itu ada tanda-tandanya, yaitu apa? Raf'u wan nasbu, ya. Yukhtasani bil mu'rabi. Ini dikhususkan untuk mu'rab. Dan qaluhu ij'alan fi'lu amrin wal amru lil wujub. Kemudian juga lismin wa fi'lin. Hada al hukmu lil fi'lil mudhari' illam yakun mabniyan. Ya. Hukumnya untuk fi'il mudhari'. Ahaba binasab. Ya, binasabi. Wa asluha qabla dukhuli lan yaitu ahabu. Wahal alifu fi ahaba hal hiya nunu tawqidi wa qulibati alifan aw annaha lil itlaqi. Al jawabu lil itlaqi, ya, wala yasihu an naj'alaha nuna tawqidin li annana law ja'alnaha nuna tawqidin la sara fi'lu mabniyan. Ini contohnya di sini, Mas. Ahaba, ahabu, ahaban, ahaba. Nah, sehingga di situ tidak menjadikan ya ahaba di sini. Ya, ini adalah nun. Ini bukan tukid, tapi tau, taukidi, nun taukid di sini. Ya, wa qulibati alifan. Kemudian dirubah menjadi alif. Au anna halil itlaq, atau dia itu untuk secara bentuk umumnya mutlak. Ya, wala yasihu an naj'alaha nun tawkid, dan tidak sahih bagi kita untuk menjadikannya sebagai nun tawkid. Li'anna law ja'alnaha nun tawkidin, kalau kita menjadikan itu asalnya dari nun tawkid, la saral fi'lu mabniyan, maka fi'il di situ adalah mabni. Kenapa, Mas? Dari yang pertama tadi tentang apa? Fi'il apa saja ketemu dengan nun taukid, maka sifatnya apa? Gak bisa kemana-mana. Wis, maaf nih, Mas. Maka nun taukid itu adalah sangar, Mas. Sangat-sangat. Menghentikan semua laju mu'rab menjadi maaf nih, mandeko. Aku wis tenanan. Iya. Bagaimana kalau misalnya apa? Ya itulah. Ya jadi nanti kepanjangan. Yaqulu. Nah, sekarang yaqulu ya ij'al ya ij'alir raf'a wan nasba i'raban lil ismi wal fi'li. Fal ismu yakunu marfu'an wal fi'lu yakunu marfu'an. Walismu yakunu mansuban wal fi'lu yakunu mansuban. Maksudnya apa di sini, Mas? Tentang tanda untuk apa? Isim dan fi'il. Maksudnya apa? Yaqul. Jadi seolah-olah beliau nadim sini mengatakan apa? Ij'al. Ya. Jadikan rafa wa nasba. Jadikan rafa dan nasab sebagai apa? I'raban sebagai mu'rab lil ismi wal fi'li, untuk isim dan fi'il. Fal ismu, maka isim di sini yakunu marfu'an. Isim di sini sebagai marfu. Kenapa marfu? Wal fi'lu yakunu marfu'an, dan fi'il di sini harus marfu. Wal ismu yakunu mansuban, dan isim di situ ya itu harus tetap mansub. Wal fi'lu yakunu mansuban, dan juga mansuban. Maksudnya apa? Isim itu bisa marfu, fi'il bisa marfu. Begitu juga isim itu bisa mansub dan fi'il itu juga mansub. Karena apa? Tergantung dengan awamilnya. Tergantung dengan amil-amilnya. Ya. Idan Ya. Yashtariqul ismu wal fi'lu fil raf'i wa nasb. Ya. Jadi di sini adalah berserikat isim dan fi'il, ya, kaitannya dengan dalam hal rafa' dan nasab ini sama kedudukannya, itu bisa ya satu sama lain seperti itu. Nah, jadi yashtarikul ismu wal fi'lu fi raf'i wa nasb. Contohnya, misalu lil ismil marfu', untuk isim yang marfu', qauluka qama Muhammadun, walau qala ahadun qama Muhammadun laqulna khata'un wala yajuzu. Nah, misalu contohnya di sini apa? Lil ismil marfu', untuk isim marfu', qauluka, ya, Qama Muhammadun. Ya. Muhammad itu apa? Berdiri. Walau qala ahadun, kalau ada yang berkata, seorang yang berkata, Qama Muhammadun. Muhammadan. Ya. Qama Muhammadan. Antum lihat terakhirnya, Mas. Ini Qama Muhammadun. Kalau yang tadi itu apa? Yang seterusnya, Qama Muhammadan. Laqulna khata'un wa la yajuz. Ini tidak dibolehkan dan tidak, ya, sudah salah, tidak dibolehkan lagi. Paham sampai sini? Nah. Sekarang wa misalun lil mudhari' al marfu'. Nah. Contohnya di situ untuk mudhari' yang marfu', untuk mudhari' yang marfu', qaluhu, ya, firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Surat Ghafir ayat 19. Lal, Ghafir itu surat keberapa, Kang? 19. Hah? Ghafir? Oh, ayo. Ngantuk, Bu. Nah. InsyaAllah. Nah. Ya, Ghafir. Ghafir itu surat surat apa? Nama lain dari Ghafir apa? Mu'min. Ayo. Nah. Ini di sini surat Ghafir ayat 19, Mas. Lihat, Mas, 19. Ayat 19. Nah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati, Mas. Ini juga sama, ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Mengetahui tentang pengkhianatan mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan pada sudur, pada hatinya. Ini di surat Ghafir ayat 19. Jadi maksudnya di sini Allah Azza wa Jalla mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh istilahnya disembunyikan oleh hati. Ya. Kemudian idan sara raf'u lil ismi wal fi'li. Maka rafa' ini berlaku untuk isim dan fi'il. Ya, rafa' ini berlaku untuk isim dan fi'il. Wa qad istama'a fi qalihi ta'ala, dan ini menjadi satu dalam firman Allah Ta'ala, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Surat Al-Ahzab, Mas. Ya. Surat Al-Ahzab, surat keberapa, Mas Fajj? Al-Ahzab. Di titik. Aywa. 33. Nah. Itu ayat yang ke-18. Antum lihat ayat yang ke-18. Nah. Jadi qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum wal qa'idina لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalangi-halangi di antara kalian dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah kepada kami, dan mereka tidak mendatangi, ya, tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Nah, ini disebutkan fal fi'lu, maka perbuatan. Ya'lamu di sini apa? Ya'lamu, mengetahui. Wal ismu huwa, dan isim di sini adalah Allah. Wa misaluhu aidan qauluka, dan contohnya adalah perkataanmu. Yaqumu Zaidun. Yaqumu Zaidun. Subjeknya, fa'ilnya siapa di sini? Zaid. Ya, sedang berdiri Zaid. Fal fi'lu, fi'ilnya di sini apa? Yaqumu. Fi'il, kata kerjanya apa? Yaqumu. Hunna, ya. Huna marfu'un. Ya. Huna marfu'un. Ini marfu', Mas. Wal ismu, dan isim Zaidun marfu'un, dan Zaidun di sini adalah marfu'. Ya. Kemudian misalun lil ism mansub. Ya. Contoh untuk isim mansub. Qauluka, perkataan. Ra'aitu Muhammadan. Aku melihat Muhammadan. Ya. Kalau di situ nisbatnya kepada Nabi, maka kita harus apa? Sallallahu alaihi wasallam. Mithalun lil fi'lil mansubi qauluka. Contoh fi'il mansub itu adalah nah. Jadi waqad istama'a fi qolika, ya, lan uhina taliba. Aku tidak akan pernah menghinakan seorang murid. Ya. Jadi qauluka lan yakuma waqad istama'a fi qolika lan uhina at-taliba. Wa di situ juga uhina fi'lun mansubun wa taliba ismun mansubun. Nah. Jadi di sini sara raful ism wal fi'l. Jadi rafa'nya isim dan fi'il itu bergabung dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 18. Qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum. Nah. Nah. Di surat Al-Ahzab juga. Nah. Ini ayat yang ke-18. Nah. Nah. Di sini ayat yang ke-18. Ya. Dan janganlah kalian memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nasallahu alaihi wasallam. Maka qauluka di sini ra'aitu Muhammadan. Aku telah melihat Muhammad. Wa mithalun li fi'lil mansub, dan contoh untuk fi'il yang dimansubkan. Qauluka lan yakuma. Ya. Lan yakuma. Maka selamanya dia tidak akan bisa, ya, berdiri. Waqad istama'a fi qaulika, dan ini sudah menjadi satu dalam perkataanmu. Lan uhinat taliba. Ya. Tidak akan pernah dihinakan seorang penuntut ilmu. Fa Ya, di sini ahyan fi'lun mansubun. Ini adalah fi'il yang mansub. Wa taliba ismun mansubun. Talib di situ adalah isim mansub. Nah. Seterusnya di sini kita bahas di halaman 108. Wal muallif rahimahullah. Ya. Antum lihat cara Syekh Muhammad bin Sulaisain rahimahullah menyebutkan kata apa? Rahimahullah. Ini dengan dan di, beliau ketika menulis syarah ini menghormati Ibnu Malik. Maka pernah disebutkan apa? Difa'an an Ibnu Malik. Untuk membela Ibnu Malik. Ya. Nah, ini juga berkaitan dengan apa? Perkataan. Ya, apa bedanya mu'alif dan apa? Musonif. Mu'alif dan musonif. Pernah ana bahas. PR buat antum. Ya. PR mas. Apa bedanya mu'alif dan musonif? Nah. Nah. Dan di situ jelas jelaskan. Ya. Jelaskan tentang jadi masalah lil fi'li. Mu'alif di sini memberikan pemisalan bagi fi'il biqaulihi dengan perkataannya lan ahaba. Lan ahaba. Lan di sini nasibatun. Lan ahaba. Nasibatun itu apa? Yang menasabkan. Ahaba fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Wa lam yumatsil ismi. Walimada? Nah. Nah. Ya wis, naktafi bihadil kudroh. Alhamdulillah, keberkahan. Ya, keberkahan. Insyaallah kita besok kita mau lagi. Demikian kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.